wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersilaturahmi, bertatap muka dalam majelis ilmu kita Tabligh Akbar yang bisa Anda ikuti di setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan pukul 3:30 sore hingga pukul 5 sore. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali tampil secara live dari Masjid Al-Wiqayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang akan mengangkat tema yang insya Allah akan sangat menarik sekali, yaitu hidup untuk mati, yang nantinya akan dibahas oleh guru-guru kita, yaitu Agus Ali Mashhuri atau yang biasa disapa dengan Gus Ali, dan insya Allah juga Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gus ya. Gus, tema kita kali ini cukup menarik sekali. Hidup untuk mati. Allah mematikan, Allah menghidupkan, dan Allah mematikan kembali. Kita dilahirkan hanya dalam waktu, range waktunya adalah umat Muhammad tidak lebih dari sekitar 63 tahun dan lebihnya ada yang bilang itu bonus. Ini ada rahasia yang amat sangat luar biasa, Gus. Allah menyediakan waktu yang sangat singkat tetapi Allah segera mematikan. Kenapa Allah mematikan yang hidup? Subhanallah. Satu pertanyaan ini saya punya beberapa jawaban. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang berbobot ini, seluruh pemirsa TV One di seluruh tanah air yang diberkahi Allah, saya kasih satu password. Ketahuilah, secuil kebajikan yang dilakukan orang-orang yang yakin dan takwa lebih bernilai daripada segunung ibadah yang dilakukan orang-orang bodoh dan tertipu. Mengapa Allah mematikan yang hidup? Karena Allah mendidik kita agar kita merasakan kenikmatan hidup dan cerdas mensyukurinya. Di antara salah satu bukti mensyukuri nikmat hidup adalah memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Semuanya bernilai kemanfaatan. Bahasanya Imam Ali, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Mati adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, serta kepasti kehadirannya. Orang yang punya pemahaman agama yang benar dan mendalam akan lebih positif di dalam menyikapi masalah kematian. Sekali lagi saya tegaskan, orang yang punya pemahaman agama yang benar dan mendalam akan menjadi orang yang mampu tampil menyikapi kematian dengan positif. Mengingat mati bukan pesimis, tapi mengingat mati dengan kerja keras, kerja cerdas untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah cerdas dan tepat apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas bukan seorang profesor. Orang yang cerdas bukan seorang dokter. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk mati. Artinya di sini posisi kematian amat sangat penting sekali. Tetapi sekali lagi bagi orang yang tidak berilmu, menganggap mati adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dan mereka lebih banyak menitik beratkan pada urusan-urusan dunia. Iya. Tetapi Gus tadi mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Iya. Nah, bisa ditekankan lagi rahasianya di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti." Orang yang cerdas, orang yang visioner adalah bukan seorang profesor, bukan seorang doktor, Tapi orang yang cerdas dan visioner adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk mati. Hidup hanyalah sebuah perjalanan. Kematian adalah sebuah pintu gerbang menuju alam yang kekal abadi, yaitu berjumpa kepada Zat penentu segala, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi yang perlu diingat adalah pada saat hidup kita memang jelas sudah sangat singkat. Artinya seperti yang dikatakan Gus tadi, bahwa setiap detik harus bermakna. Yeah. Bahkan Rasulullah pun mengatakan orang yang paling berguna di dunia ini adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Nah Gus, bagaimanakah semestinya kita harus mengisi kehidupan yang amat sangat singkat ini? An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kifaqal kun fit dunya ka annaka ghoribun aw abiru sabilin wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul ida amsayta fala tandiril sabah wa ida asbakta fala tandiril masa wa khud min sikhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hidup ini laksana orang asing yang hidup di negeri orang. Tentunya hidup di negeri orang lain izin tinggalnya terbatas dan sangat diawasi oleh pemilik negeri tersebut. Maka dibutuhkan hati-hati, dibutuhkan senantiasa istiqomah di dalam menjalani hidup. Insyaallah fokus hidup senantiasa dihitung. Hidup senantiasa digunakan kepada hal-hal yang manfaat dan positif. Ya, subhanallah. Itulah tentunya akan kita bahas pada segmen-segmen selanjutnya. Tapi ada satu hal yang juga perlu kita pahami di sini, bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan itu sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, sekaligus juga dikatakan dalam ribuan hadis. Ada perhitungan di situ, ada kehidupan yang asli di situ. Ya. Tetapi Gus, banyak orang yang mungkin jarak antara kehidupan di dunia dan kehidupan kematian dianggap lama, sehingga mereka terperdaya oleh dunia ini, Gus. Ya. Nah, ini bagaimana kita mampu untuk menyadarkan ini, bahwa ada kehidupan yang asli daripada dunia ini. Ada dua hal yang harus ditekankan kepada umat. Bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara. Hidup yang sebenarnya adalah hidup sesudah mati. Untuk menjadi orang yang cerdas dan visioner, mampu melihat ke depan, dibutuhkan dua modal dasar. Yang pertama, harus mempunyai iman yang sehat dan benar. Yang kedua, mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan membentuk kesadaran beragama, kesadaran beribadah, kesadaran beramal, sehingga mampu mempunyai visi melihat ke depan bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup sesudah mati. Keyakinan tentang adanya hidup sesudah mati merupakan modal yang tidak bisa ditawar bagi siapapun untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Dari modal ini melahirkan pribadi yang teguh di dalam berpendirian, kuat di dalam memegang prinsip, bijak di dalam melangkah, luwes di dalam bertindak, sehingga perjalanan hidupnya senantiasa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, dan istiqomah dalam amalia. Karena sadar bahwa arti hidup, makna hidup, hakikat hidup adalah pengabdian kepada Allah. Justru itulah adalah jawabannya, bahwa hakikat hidup adalah pengabdian kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, apapun yang mereka katakan, apapun yang diusahakan, semuanya hanya kepada Allah. Subhanallah, ini menarik sekali. Tetapi juga harus perlu kita tegaskan, Gus, bahwa dalam perjalanan hidup mencari Allah, untuk mendekat kepada Allah, ada perjalanan yang amat sangat panjang. Ketika manusia hanya diciptakan waktunya, katakanlah 50 tahun. Dalam perjalanan dia menjadi pribadi yang sangat buruk. Kemudian hanya tersisa 5 tahun kematiannya. Dan dia baru sadar bahwa Allah ada. Nah, ini bagaimanakah menjelaskan seperti ini? Sederhana saja. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Siapapun yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, di dalam hidup ini harus punya modal berbaik sangka kepada Allah. Yang dibiji oleh Allah adalah akhir hayatnya. Justru itu di dalam Islam ada istilah su'ul khotimah dan ada istilah husnul khotimah. Yang harus dipahami dan harus diyakini, seseorang meninggal itu apa kata kebiasaan hidupnya. Berdasarkan penelitian, manusia sangat terikat dengan kebiasaan hidupnya. Barang siapa yang membiasakan dirinya di jalan kebaikan, melakukan kebaikan, insya Allah meninggal dunia sewaktu-waktu di dalam kebaikan dan tatkala melaksanakan kebaikan. Artinya jangan mengharapkan kita mati dalam kondisi baik dan melakukan kebaikan, manakala tatkala sehat kita, tatkala hidup kita menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang mati itu tergantung apa kata kebiasaan hidupnya. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh ampunan dan keberkahan ini, Allah kembali menata hati kita, kembali menata perilaku kita untuk terus menunjukkan jalan kebenaran, as-sirat, satu jalan yang hanya menuju kepadanya. Insyaallah kita akan kembali terlahir sebagai manusia-manusia yang muttaqin. Kita akan dalami materi yang cukup menarik ini, yaitu hidup untuk mati, masih bersama guru kita Gus Ali, yang insyaallah kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah menetapkan usia, yang telah menetapkan pada waktu kapan dan di mana manusia harus mati. Baru saja kita saksikan tadi sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi, bahwa kematian tidak bisa kita tawar dalam kondisi seperti apa. Di sini kita tinggal memilih. Allah memberikan akal kepada kita, Allah memberikan hati kepada kita, kematian yang manakah yang akan kita pilih? Kematian yang baik atau kematian yang buruk? Silakan, Gus Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifbadih. An ibni Umar radhiyallahu anhu maqal akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fit dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul ida amsayta fala tandiri sabah Wa idza asbakta fadatan dilil masa wa khud min sikhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Para pemirsa TV One, di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang yakin dan takwa. Secuil kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang yakin dan takwa lebih bernilai daripada segunung ibadah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan tertipu. Masalah kematian adalah sesuatu yang pasti. Tapi kita harus cerdas memaknai sebuah kematian. Kematian adalah suatu yang menakutkan, yang menyakitkan, serta kepastian kehadirannya atas kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, orang yang cerdas, orang yang visioner bukanlah sang profesor, bukanlah sang dokter. Orang yang cerdas dan visioner adalah mereka yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian. Sejalan dengan pesan suci sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini dan para pemirsa TV One di mana saja berada, saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas di dalam memaknai kematian. Kematian jangan Anda maknai sesuatu yang menakutkan. Kematian jangan dimaknai sebagai penderitaan. Sepanjang kita punya modal iman kepada Allah dan Rasulnya, sepanjang kita mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian atas kita adalah sebuah kenikmatan. Kematian atas kita merupakan pintu gerbang untuk menuju alam yang sebenarnya, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat, tatkala beliau Nabiullah Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, terjadilah sedikit dialog. Nabiullah Ibrahim mengawali, untuk apa engkau datang kepadaku, wahai Israel? Israel menjawab, wahai Ibrahim, aku datang kepadamu adalah melaksanakan tugas kekasihmu Allah untuk menjemputmu. Beliau Nabi Ibrahim menjawab cukup tegas, relakah seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Mendengar jawaban yang demikian, malaikat Israel naik ke atas kembali menghadap Allah. Setelah turun membawa jawaban, wahai Ibrahim, insyaAllah aku akan melaksanakan apa yang ditugaskan oleh kekasihmu. InsyaAllah, tidakkah rindu seorang kekasih untuk berjumpa dengan kekasih sejati? Mendengar yang demikian, spontan Nabiullah Ibrahim menjawab, wahai Israel, segerakanlah cabut, engkau cabut nyawaku, karena aku sedang rindu dengan kekasihku sejati. Jadi kematian jangan dimaknai sesuatu yang menakutkan. Kematian jangan dimaknai sebuah penderitaan, karena kematian kehadirannya pasti. Yang harus dipersiapkan adalah, satu, kita harus membangun iman yang sehat dan kuat, serta istiqomah mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah tadi sebuah quotes yang sangat menarik sekali. Kematian justru adalah kenikmatan bagi siapa saja yang telah mampu memaknai kematian. Kematian adalah kenikmatan bagi siapa saja yang tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Pertanyaan besarnya, Apakah kita yang hadir di sini dan sedang menyaksikan acara ini termasuk insan-insan yang telah mempersiapkan diri untuk mati? Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Anta nusfatun Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Wiqayah Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengambil tema Hidup untuk Mati. Rasulullah menegaskan, memberikan warning kepada kita, umat Rasulullah rata-rata adalah 63 tahun. Kita masih hitung berapa sisa waktu kita. Dan insya Allah, dari sisa waktu yang amat sangat singkat ini, mudah-mudahan kita akan semakin sadar bahwa ada sesuatu yang perlu kita siapkan karena kita akan segera mati. Lantas, bagaimanakah kita mempersiapkan untuk mati? Silakan, Gus. Subhanallah. Waktu adalah kehidupan. Jika sebagian waktu kita hilang percuma, maka hilang pulalah sebagian usia kita. Beliau Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Fathur Rabbani, menukil satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadil quluba la tasda'u wa inna jila'a qira'atul Qur'an wa dzikrul maut wa huduru majalisidziki." Sesungguhnya hati ini berkarat. Dan pembersihnya yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Penting kita yakini, karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan, bahwa membaca Al-Qur'an selain derajat dan nilainya ibadah, juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan dominan dalam rangka menjernihkan hati, menenangkan jiwa, sekaligus sebagai kisi rohani. Yang kedua, obat penjernih hati adalah wadikrul maut, mengingat mati. Mengingat mati di sini harus kita imbangi bergerak maju, bukan bergerak mundur. Mengingat mati di sini harus kita ikuti dengan berpikir positif. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mukminun. Bekerjalah, berkaryalah, beramallah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan memberikan nilai tentang amalmu. Ayat ini sebagai daya stimulan, ayat ini sebagai daya pendorong agar kita menjadi santri yang bergerak maju, bukan bergerak mundur. Mengingat mati di sini harus kita imbangi dengan berpikir positif, dengan bergerak maju, bukan bergerak mundur. Apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kematian? Yang pertama, kita harus cerdas memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai setiap tarikan nafas, setiap detik umur yang kita miliki hilang secara percuma. Mari kita wujudkan, kita praktekkan kehidupan yang Islami dan religi dalam tataran rumah tangga kita masing-masing. Karena rumah tangga adalah sebuah potret bangsa. Mustahil bangsa beradab akan lahir dari rumah tangga yang berantakan. Yang kedua, untuk menghadapi kematian, kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir. Kita harus istiqomah di jalan Allah, melangkah bersama Allah. Sepanjang kita istiqomah di jalan Allah, melangkah bersama Allah, insya Allah kita meninggal dunia sewaktu-waktu akan mampu membawa bendera husnul khotimah. Yang ketiga, dalam usaha mencapai mati yang husnul khotimah, hendaknya kita istiqomah mendatangi kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadarlah dan yakinlah bahwa setiap tarikan nafas kita ini sebenarnya berarti kita selangkah menuju liang lahat. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai membagi dan menghormati waktu. Karena waktu adalah kehidupan. Bila sebagian waktu kita hilang percuma, maaf, maka hilang pulalah sebagian usia yang kita miliki. Yang keempat, kiat dan langkah cerdas yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian, hendaknya kita senantiasa mengistiqomahkan, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amalia, dan jangan sampai kita keluar dari barisan kaum muslimin. Jangan sampai kita keluar dari barisan kaum muslimin, karena domba yang kena terkam serigala adalah domba yang keluar dari barisan para anak domba. Insya Allah sebuah-sebuah serigala tidak akan mampu menerkam anak domba, manakala anak domba di tengah-tengah barisan para domba. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amalia, dan kita usahakan kita tetap di barisan kaum muslimin. Insya Allah 1, 2, 3, 4 ini bila kita lakukan, insya Allah kita meninggal dunia suatu waktu dalam kondisi husnul khotimah, berhak mengibarkan sa'adah fiddarini, baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Subhanallah, sebuah paparan yang cukup menggetarkan hati kita bahwa ternyata ketika kita membahas tentang materi kematian, ada sebagian dari kita yang sangat mempersiapkan diri, ada sebagian dari kita yang menganggap itu adalah hal yang sangat wajar saja. Tetapi tahukah bahwa kehidupan kita yang amat singkat ini ternyata nantinya akan dilipatkan segalanya. Bahkan Allah pun menegaskan sesuatu yang amat sangat kecil akan diganti dengan berlipat-lipat. Begitulah pahala, pahala yang sangat kecil, amalan yang sangat kecil akan diganti dengan yang berlipat-lipat. Kemudian amalan buruk yang sangat kecil akan diganti dengan yang berlipat-lipat. Nah, Gus Ali, mungkin bisa kita paparkan kepada para pemirsa bagaimanakah kita menyadarkan kepada umat bahwa ada kehidupan yang sebenarnya setelah kematian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mematikan kita? Jawabnya, agar kita merasakan nikmatnya hidup dan pandai mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala Allahu taala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha, innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha benar, benar-benar Maha pengampun dan penyayang. Nikmat Allah yang begitu banyak tidak bisa dihitung oleh komputer secanggih apapun, apalagi dihitung dengan jari, apalagi dihitung dengan sebiji tasbih. Di sini para ulama telah berijtihad untuk memudahkan bahwa nikmat Allah yang begitu banyak dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Ketiga nikmat ini wajib kita syukuri. Apapun bentuk nikmat yang datangnya dari Allah, kalau kita pandai mensyukurinya, nikmat tersebut akan berkembang dan ditambah oleh Allah. Sebaliknya, apapun bentuk nikmat yang ada pada diri kita, kalau kita mengkufurinya, tunggu saja nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah. Umpama belum dicabut, hanya tunggu giliran dan waktu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat hidup? Cara mensyukuri nikmat hidup adalah memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Sehingga tidak ada waktu yang hilang percuma. Semuanya digunakan untuk kebaikan dan di jalan Allah. Baik Gus, kita akan break sejenak. Dan yang jelas berbicara tentang kematian, pasti kita yang hidup tentu belum pernah merasakan mati. Bahkan banyak sekali misteri, ada yang dikatakan sebagai mati suri. Orang yang sedikit disentuhkan dengan alam kematian, tetapi ternyata itu pun juga tidak mampu untuk meyakinkan kita. Lantas panduan kita apa? Jelas Allah menegaskan panduan kita adalah kitab Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Pada segmen selanjutnya, kita akan kembali mengeksplorasi tentang kehidupan setelah mati dengan tanya-jawab yang insya Allah mudah-mudahan dengan waktu kita yang sangat panjang nanti kita akan mampu untuk menggali ilmu dari guru kita Gus Ali. Dan insya Allah kami akan sampaikan tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah, Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengambil satu tema yaitu hidup untuk mati. Memang tema yang sangat menarik sekali. Kenapa kita hidup tetapi untuk mati? Itulah yang insya Allah kita akan bahas, kita akan gali lebih dalam lagi. Nampaknya kita berharap juga pada segmentasi tanya jawab ini kita nanti akan menggali sekaligus mengeksplorasi apa sesungguhnya kematian dan bagaimanakah kita nantinya mempersiapkan mati. Dalam kesempatan ini kami persilakan kepada 5 penanya, mohon pertanyaan juga tidak terlalu menyimpang dari materi kita, disampaikan secara singkat kepada Gus Ali. Kami persilakan. Yang pertama, Bapak Kemal, silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kemal. Saya mau tanyakan pada Ki Agus esensi daripada fardu kifayah dan fardu ain. Karena dalam tema Tabligh Akbar ini kita mengatakan hidup dan kematian. Saya tanyakan kedua fardu kifayah ini apakah salah satu itu yang menentukan kehidupan dan kematian. Terima kasih. Baik, Gus. Fardu kifayah dan fardu ain, Gus. Ya, tapi kita tahan dulu, Gus, ya. Oke, penanya berikutnya, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Bapak siapa, sebutkan nama? Sudah, Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai, saya ingin bertanya bagaimana cara kita menjalani sisa hidup kita untuk menghadapi kematian sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Sarifuddin ya. Yang berikutnya dari bagian ibu-ibu, silakan berdiri ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maimuna. Yang akan saya nanyakan di sini Bapak Kiai yaitu kita yang kita tahu kalau orang mau meninggal dunia sepertinya kan kita tuntun dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana kalau memang di tengah malam beliau wafat dengan tidak ketahuan lah istilahnya, dengan mendadak lah ya. Kita tahu sudah pagi, bagaimana untuk di hadapan Allah, apakah mudah-mudahan beliau husnul khotimah atau bagaimana? Begitu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 penanya lagi Gus ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari tadi siapa? Ibu Maimunah. Kemudian, baik Ibu sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yaitu Ibu Hajah Amsiah. Yang saya tanyakan, tadi saya sudah mendengarkan daripada Bapak Al-Mukarramah Kiai yaitu mengenai menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengatur waktu di dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, penanya yang terakhir. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Siti Khadijah. Pak Kiai, saya ingin bertanya, setiap insan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di dalam kubur ini saya mendengar ada salah satu kiai memberitahukan kita mendapatkan pertanyaan ini satu hari saja per 8 jam, pagi, siang, malam. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana kondisi dari saat itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai satu persatu kita jawab pertanyaan dari Bapak Kemal, esensi dari fardu kifayah dan fardu ain berkenaan dengan masalah kematian. Silakan Gus. Alhamdulillah, dari 5 penanya berbeda-beda, sebenarnya substansinya sama. Maka izinkanlah saya jawab bukan satu persatu, tapi 5 ini saya simpulkan. Anak ayam belum bisa dikatakan ayam manakala masih dalam telur. Saya ulangi, anak ayam belum bisa dikatakan sebagai ayam manakala masih dalam telur. Begitu juga manusia. Melalui kematian, manusia akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bila benar-benar orang itu golongan orang-orang yang bahagia. Melalui kematian juga, orang akan menemukan kesengsaraan manakala orang tersebut tatkala hidupnya menyimpang dari ajaran dan garis Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya tegaskan, anak ayam belum bisa dikatakan sebagai ayam manakala masih di dalam telur. Kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Kematian adalah sebuah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal abadi. Maka kematian bagi orang-orang mukmin, kematian bagi orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amalia adalah sebuah nikmat. Karena mereka akan berjumpa kepada kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang lacut dan pendusta, kematian merupakan kesengsaraan. Kesengsaraannya tidak bisa saya gambarkan dengan kesengsaraan apa yang ada di dunia ini. Maka sebuah langkah cerdas bagi kita untuk mensyukuri nikmat hidup ini dengan jalan setiap tarikan nafas kita, setiap detik waktu yang kita miliki, kita gunakan untuk kebaikan. Sehingga tidak ada waktu yang tercecer, tidak ada waktu yang hilang percuma, semuanya bernilai dan bermakna ibadah kepada Allah. Yang penting digarisbawahi, orang meninggal itu apa katanya kebiasaan hidupnya. Bila hidupnya baik, insya Allah matinya dalam kondisi baik. Bila di dalam hidupnya cenderung pengecut, lacut, pembohong, saya yakin 100% tidak ada rumus bisa mati dalam kondisi baik. Seluruh yang hadir di majelis ini dan seluruh para pemirsa TV One di mana saja berada, saya pesan kepada saudara-saudara saya seiman seagama adalah sadarlah dan ketahuilah bahwa waktu adalah kehidupan. Jika sebagian waktu kita hilang percuma, maka hilang pulalah sebagian usia kita. Orang yang cerdas bukan sang profesor. Orang yang cerdas bukan seorang dokter, tapi orang yang cerdas adalah orang yang punya wawasan jauh ke depan, visioner, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati, bukan sekedar banyak sekedar mengingat, tapi mau action. Mau diaplikasikan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan sesudah mati. Ya Gus, kemudian menyambung pertanyaan ini, mungkin masalah fikih ini. Ketika orang mati terlebih dahulu dan tanpa kita ketahui, bisanya kan kita talqin. Nah, ini dalam posisi meninggal seperti apa nih Gus? Talqin sangat membantu bagi saudara-saudara kita. Karena apa? InsyaAllah berdasarkan penelitian, berdasarkan survei, apa yang didengar, apa yang dilihat oleh seseorang akan dikirim ke hatinya secepat kilatan cahaya. Bagi orang yang imannya kuat, bagi orang yang istiqomah memegang agama Allah, meninggal di malam hari tidak ada yang menunggui, saya rasa no problem, tidak ada persoalan. Karena dia sudah istiqomah melakukan kebaikan, dia mempunyai hubungan yang kuat secara vertikal kepada Allah. Saya yakin matinya akan diakhiri oleh Allah dengan akhir yang husnul khotimah. Sebaliknya orang yang lacut, orang cenderung pembohong dan culas, walaupun ditalkin oleh sejuta kiai, ditalkin oleh sejuta para ahli ibadah, saya rasa umpama pesawat channel dan modulasinya tidak sambung, tidak akan bisa connect, talkin tersebut juga tidak ada arti dan maknanya. Understand? Artinya kedua wadahnya harus bersih untuk bisa saling menangkap frekuensi ya Gus ya. Nah, kemudian juga satu lagi pertanyaan tentang alam kubur. Waktu di alam kubur ketika kita mati kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kita cari kebenaran-kebenaran riwayatnya seperti apa nih Gus? Hal-hal yang berdalian dengan kubur, siksa kubur itu tidak bisa diukur melalui pendekatan deret ukur. Tidak bisa pendekatan dihitung dengan deret hitung. Itu dimensi keyakinan. Dimensi keyakinan adalah lapangan hati. Orang yang meyakini adanya hidup sesudah mati, orang yang meyakini adanya pertanyaan kubur, adalah orang yang cerdas dan visioner, meyakini bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah mati, kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus digarisbawahi, alam barza adalah alam mukaddima daripada alam akhirat. Alam barza adalah alam pembukaan alam akhirat. Bila seseorang di alam barza kondisinya enak, nyaman, menemukan kenikmatan, saya yakin perjalanan berikutnya akan nyaman, lancar, dan sukses. Karena alam barza adalah alam awal daripada alam akhirat. Sebaliknya, bila di alam kubur sudah sengsara, insyaallah kuburnya gelap, insyaallah dihimpit tanah, dan banyak masya Allah hal-hal yang menyiksa orang tersebut, saya yakin perjalanan-perjalanan berikutnya semakin terjal, sengsara. Kesengsaraannya tidak bisa saya lukiskan dengan bahasa dan kata-kata, dan tidak bisa saya lukiskan dengan kesengsaraan apa yang ada di dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari keperkasaan dan kekuasaan Allah, dari siksaan-siksaan yang maha dahsyat. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi tentang dunia setelah kehidupan kita yang harus kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kematian, kehidupan setelah mati adalah bagian dari sesuatu yang gaib. Orang yang meyakini adalah termasuk kategori orang-orang yang beriman. Nah, ada satu permasalahan bagi kita. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, seakan-akan kehidupan orang ini seperti ahli ibadah dan seperti ahli surga, tetapi Allah telah menetapkan kematiannya sebagai ahli neraka. Tetapi seakan-akan kehidupannya seperti ahli neraka, tetapi Allah telah menetapkan kematiannya sebagai ahli surga. Pasti ada kunci rahasia dalam memaknai riwayat ini. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Amen. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema tentang kematian, hidup untuk mati. Dan alhamdulillah, pada segmen kelima ini, guru yang kita cintai, Ustadz Fikri Haikal telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan berbagi kepada kita dan sekaligus juga bernasehat kepada kita bahwa sesungguhnya dengan mengingat kematian, maka akan muncul kebaikan-kebaikan dari perilaku hidup kita di dunia ini. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah masjid Al-Muqayyah dan pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini akan mendapatkan cucuran rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita, Kyai Haji Agus Ali, yang saya yakin kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut dengan maut atau kematian. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mautu babun fa kullun nas dakhil. Maut laksana sebuah pintu dan setiap orang pasti akan masuk lewat pintu itu. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Apaan? Sok tahu loh. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kematian adalah proses pindah alam, tepatnya dari alam dunia menuju alam barzah atau alam kubur. Dan kematian babak baru dimulainya kehidupan yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yatbi'ul mayyita ba'da mautihi salasatun. Ada tiga yang mengiringi mayit ke kuburan. Fayarji'u isnani, yang dua pulang. Wayabqa wahidun, yang satu tetap tinggal nemenin si mayit. Apa tiga yang mengiringi mayit? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amal kebaikannya waktu hidup di alam dunia. Yang dua pulang, yang satu tetap nemenin masuk ke dalam kubur. Siapa yang pulang? Pertama, ahluhu, keluarganya. Hei, hei, yang pulang dua. Yang pertama keluarga. Bagaimanapun cintanya keluarganya dengan si mayit, begitu jasadnya dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, tidak ada seorang pun yang mau nemenin mayit di dalam kubur. Benar? Suami yang katanya sayang benar sama istrinya, dulu waktu hidup pernah memadu kasih, mengucap janji untuk sehidup semati di bawah pohon pete. Begitu jasad istrinya diturunkan ke liang lahat, suami mungkin menangis, tapi mata sebelah kanan nangis, matanya yang sebelah kiri sibuk nyari-nyari ganti. Begitu jasad istri diuruk dengan tanah, malah suami paling kenceng nginjekin tanahnya. Dalam hati suami, lu diem-diem aja di sini, jangan bangun lagi. Teganian. Bagaimanapun sayang keluarga terhadap si mayit, begitu diturunkan ke liang lahat, menghadap arah yang kiblat, gak ada yang mau nemenin dia masuk ke dalam kubur. Satu, yang pulang keluarganya, anak, istri, suami, encing, paman, tante, bude, pakde, semua selesai penguburan, pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Yang kedua, yang pulang setelah keluarga adalah harta. Mobil yang paling mewah cuma parkir di pelataran kuburan. Rumah yang paling mewah tidak bisa dibawa. Harta yang bertumpuk cuma akan jadi warisan buat ahli warisnya. Keluarga, harta, semua ditinggalkan. Wa yabqa wahidun, yang setia nemenin sampai ke dalam kubur cuma satu, yaitu amalnya waktu hidup di alam dunia. Ini Mas Agung udah berdiri nih, silakan Mas Agung. Insyaallah kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ustaz. Subhanallah, itulah tadi, walaupun waktu kita cukup singkat, insyaallah apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tentang kematian kembali mengingatkan kepada kita yang selama ini mungkin lengah terhadap kematian, mungkin yang selama ini telah disibukkan oleh urusan dunia hingga kita lupa akan kematian. Kita ingat bahwa kapan saja, di mana saja, pada saat apa, kita pasti mati. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Ala ya Allah binazra bina aynir rahimah tudawi kullama bi mina maradin sakima. Ala ya Allah binazra bina aynir rahimah tudawi kullama bi mina maradin sakima. Bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, yang tetap setia menemani ia masuk ke liang kubur adalah amalnya. Kalau banyak amal kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia, maka nikmat kubur sudah menanti kita. Tapi kalau maksiat yang lebih banyak kita kerjakan di alam dunia, maka azab kubur yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah min in khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau ibadah yang banyak kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapat nikmat kubur. Dan jangan lupa, kubur bisa menjadi salah satu taman dari taman-tamannya sorga, tapi bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Tergantung bagaimana kita di alam kubur. Kalau kita bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka lanjutan kemudian insya Allah kita akan mengalami kemudahan. Sebab menurut riwayat, di alam kubur itu mayit ditanya. Kalau dia bisa bertanya, kalau dia bisa menjawab karena amalnya baik di alam dunia, maka si mayit dipersilakan tidur sambil nunggu datangnya hari kiamat. Naum naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Tidur pengantin enak apa enggak? Pak, Pak, bagaimana tidur pengantin? Udah lupa. Naum naumatal arus. Itu kalau amal ibadahnya banyak di alam dunia. Nah, nanti dilanjutkan oleh Kiai Haji Agus Ali, sekaligus beliau pimpin dengan doa. Silakan Kiai. Alhamdulillah, ambillah pelajaran dan petunjuk atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk mengetahui hal-hal yang belum terjadi, karena setiap kejadian memiliki titik persamaan walaupun kadar dan bobotnya tidak sama. Seluruh yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, sekaligus para pemirsa TV One di mana saja berada, saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas memaknai kematian. Cerdas memaknai kematian harus kita imbangi dengan berpikir positif. Bergerak maju bukan bergerak mundur. Untuk melahirkan kerja keras dan cerdas, sehingga melahirkan rentetan-rentetan prestasi yang akan melahirkan prasasti bagi kita semua. Mudah-mudahan acara di sore yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah oleh Allah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan tadi dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukam mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dhat wa sirri sari bisairil asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina was-salama wal afiyah fi dinina wa dunyana. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ulama'i was-salihin. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kematian tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Ada prosesi berat yang harus kita lampaui. Prosesi yang amat sangat berat yang harus kita lampaui. Dari sakaratul maut, alam barzah dan alam penentuan lainnya. Maka cukuplah kita berharap kepada sang pencipta kematian, agar kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat di kesempatan kali ini, dan insyaallah besok Tabligh Akbar akan kembali tampil dari Masjid Sadatain, Jalan Kemenyan, Ciganjur, Jakarta. Saya Agung Izzul Haq, mewakili segenap kerabat kerja Tabligh Akbar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbak law tikun hadir, ahibbak law tikun hadir, ahibbak law tikun hadir, ahibbak law tikun hadir.